الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Masih kita dalam pembahasan siwak. Kita masuk pada al-hadis tasi' ashar. Masuk pada hadis yang ke-19. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم istanna istinanan ahsana minhu fama ada an faragha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fir rafiqil a'la salasan thumma qudiya alaihi wa kanat taqul mata baina hakinati wa zakinati wa fi lafdhin fara'aytuhu yanzuru ilayhi wa 'araftu annahu yuhibbu siwaka fa qultu akhuhu lak fa ashara bi ra'sihi an na'am hadha lafdhul bukhari wal muslim nahbuhu laysa al hadithu bi hadha al ma'na 'inda muslim hadith aisha radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ketika itu Rasulullah SAW pada giliran Aisyah. Mudah dia masuk karena Aisyah adalah saudarinya, saudari Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masuk dia menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana musnidatuhu ila sadri. Dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersandar di dadaku, kata Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu dalam kondisi sekarat, sakit, sakit keras, mendekati ajalnya. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun. Abdurrahman pada saat itu memiliki siwak, siwak basah. Siwak yang basah. Yastannu bihi, yang dia gunakan untuk bersiwak. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pandangannya, memusatkan pandangannya kepada apa yang dipegang oleh Abdurrahman. Dilihat. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengetahui kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bersiwak, senang bersiwak, menyukai siwak. Fa'akhadtuhu, aku ambil siwak tersebut dari Abdurrahman. Aku minta izin aku untuk mengambilnya agar bisa memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan oleh Abdurrahman, diberikan. Faqadamtuhu, aku gigit siwak tersebut. Di kalau kita di apa, dipotong. Siwak itu dia panjang. Kalau dipakai dibikin seperti sapu atasnya. Digigit dengan gigi atau dengan kuku sehingga jadilah seperti sapu. Nah ini contoh. Contoh nih. Ya, yang ini di apa? Dikeluarkan, dikeluarkan apanya? Dibikin seperti bulu, ya, ada bulu. Nah, hah? Buka aja. Praktek jadi nih. Insyaallah. Gimana? Ah? Nanti ini buat aja. Oh, gitu. Dilepas ya itunya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, dibikin seperti ini. Ini bisa dengan kuku atau bisa dengan gigi. Nah, ini kan seperti ini jadi dia. Jadi seperti sikat, ya. Nah, ini dipakai untuk bersiwak. Nah, bekas Abdurrahman diambil oleh Aisyah, dipotongkan yang sebelah sininya, dibikin baru lagi. Paham tuh? Dipotong, dibikin baru lagi seperti ini. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tayyabtuhu," dan aku perbaiki, aku perbagus siwak tersebut. "Tsumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah dipotong, diperbaiki, dibagusin, jadilah dia ini seperti ada sikatnya, maka diberikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastan Nabi, senang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang Rasulullah SAW mendapatkan alat ini, menjumpai alat ini, karena alat ini adalah alat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengannya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hamba. Akhirnya dipakai oleh Rasulullah SAW, bersiwaklah Rasulullah. Dalam kondisi yang genting, mendekati ajalnya, Rasulullah SAW masih memikirkan ibadah yang sangat agung ini. Menunjukkan siwak ini adalah termasuk dari ibadah yang sangat agung, ibadah yang mulia. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan cara yang sangat bagus seperti ini. Belum pernah sebelumnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan cara yang bagus seperti ini sebelumnya. Alangkah bagusnya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Alangkah giatnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Benar-benar beliau giat pada waktu itu. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam selesai dari bersiwak, beliau mengangkat tangannya atau mengangkat jarinya. Summa qala, kemudian beliau berkata, Fir rafiqil a'la, tiga kali. Summa qudiya alaihi, kemudian beliau meninggal dunia. Tatkala beliau mengucapkan fir rafiqil a'la, beliau meninggal dunia. Fir rafiqil a'la ini maknanya adalah, di sini disebutkan dalam syarahnya, yang dimaksudkan dengan mereka ini adalah sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, orang-orang jujur, syuhada, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Ini mereka. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Ini tafsir dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkau kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa mereka? Jalan siapakah itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka? Ini mereka. Ini mereka. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Alladzina an'amallahu 'alaihim, orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, yaitu jalannya para nabi, jalan orang-orang yang jujur, jalan orang-orang yang mati syahid, jalan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman, teman yang paling baik. Jadi menuju teman yang paling baik, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 3 kali. Firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Kemudian beliau meninggal dunia. Wa kanat taqul Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan beliau meninggal di pangkuanku, di baina hakinati wa zakinati, dagu dan mendekati daerah dada. Artinya dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa fi lafdin, dan dalam lafaz lain, faraaituhu yanzuru ilaihi, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memusatkan pandangannya terhadap siwak itu. Wa araftu annahu yuhibbu siwak, dan aku mengetahui bahwa beliau menyukai siwak. Faqultu, maka aku katakan, akhudhuhu lak, aku ambilkan untukmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengangguk. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan kepalanya seraya mengatakan na'am, karena dalam kondisi yang sudah parah, sudah mendekati ajalnya. Maka Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia sempat bersiwak, sempat bersiwak, menunjukkan siwak ini adalah ibadah yang mulia, yang tidak semestinya diremehkan bagi setiap muslim. Hadza lafdzul Bukhari, ini lafaz dalam Sahih Bukhari wal Muslim, dan dalam lafaz Muslim yang semisal ini. Laisal hadits, hadis ini bihadzal makna 'inda Muslim, bukan dengan lafaz ini, dengan makna ini dalam Sahih Muslim. Gharibul hadits, kata-kata yang asing dalam hadis, yastannu bihi, makna yastannu bihi yumirru siwak 'ala asnanihi, memperjalankan siwak ke giginya. Artinya menggosokkan siwak ke gigi-giginya. Ka'annahu yuhaddiduha. Ka'annahu yuhaddiduha. Seakan-akan dia membersihkan. Dia membersihkan giginya dengan siwak. Fa'abaddahu bitakhfifil ba'al muwahadah, dengan ba' yang tidak ditasydid. Wa tasydidid dal, yang ditasydid dal. Madda, dari madda ilaihi basarahu, memanjangkan pandangannya. Wa atalahu, artinya menunjukkan panjangannya ke sana. Baina hakinati wa zakinati, beliau meninggal di antara hakinati wa zakinati. Al-hakina maknanya adalah ma baina at-turqutain wa hablil atik, apa-apa yang ada di antara tulang di atas dada, dua tulang di atas dada. Berarti ini ya. Apa-apa yang ada di antaranya, berarti di sini. Di antara dua tulang yang ada di atas dada. Dan hablil atik, habl itu urat pundak, ya, urat yang menuju ke pundak, berarti di sini. Wa zakina maknanya tarful hulqum al-a'la, ujung tenggorokan yang paling tinggi, di ujungnya, paling ujungnya dagu, ya. Artinya Rasulullah SAW meninggal di pelukan Rasul, di pelukan Aisyah, di sininya. Ar-rabi, yang keempat, faqadamtuhu bi fathil qaf, dengan difathahkan qafnya. Faqa wa kasri dhad, dan dikasrahkan dhad. Faqadimtuhu berarti al-mu'jamah. Kala dhabatahu Ibnu al-Athir, Ibnu Athir memberikan harakat seperti ini dalam kamusnya. Wa ghairu, dan yang lainnya. Berarti faqadimtuhu ay madhartuhu bi asnaniha, yakni digigit dengan giginya. Nah, seperti ini. Siwaknya besar tentunya kalau digigit, ya. Kalau ini cukup dengan jari saja. Kalau digigit berarti besar siwaknya. Siwak itu macam-macam, ya. Ada yang kecil, ada yang besar, dan pohonnya tumbuh di Arab sana. Di Yaman tumbuh. Kalau di Indonesia, Allahu a'lam, belum tahu ana kalau tumbuh di Indonesia. Ada antum dapat berita? Enggak ada. Di Arab tumbuhnya, ya, di Yaman tumbuhnya, di Yaman. Kalau di Yaman itu biasa mereka ngambil siwak sebelum Jumat, itu bagi-bagi siwak. Bagi-bagi siwak, semangat mereka bagi-bagi siwak. Di depan pintu masjid itu sudah nunggu orang. Sudah ada yang berdiri. Siapa yang masuk masjid dikasih siwak, kasih siwak, kasih siwak, kasih siwak, siwak terus. Masya Allah, banyak dapat siwak. Ya. Kalau di Yaman seperti itu, ada pohonnya tersendiri. Pohonnya ada pohon tersendiri. Ini ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Al-makna al-ijmali, makna secara global yang disebutkan dalam hadis ini, tadkuru Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kisatan tubayyinu lana mada mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lisiwaki wa ta'alluqihi bihi. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kepada kita tentang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap siwak dan ketergantungan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap siwak. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai siwak. Wa dzalika anna Abdurrahman, bahwa Abdurrahman ibnu Abi Bakar saudaranya Aisyah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halin naz'i, dalam kondisi yang sedang sekarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sekarat. Wa ma'ahu siwakun ratbun, Abdurrahman memiliki siwak basah. Yudalliku bihi asnanahu, yang beliau pakai untuk sikat gigi. Fama ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-siwak ma'a Abdurrahman, maka falamma ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-siwaka ma'a Abdurrahman, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siwak pada Abdurrahman, lam yashghalhu anhu ma huwa fihi minal marad wan naz'. Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashghalhu anhu, tidak menyibukkan beliau apa yang beliau berada di dalamnya berupa sakit dan kondisi sekarat, disebabkan kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap siwak. Dalam kondisi yang genting seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan itu, tidak mempedulikannya. Yang dipedulikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dipusatkan perhatiannya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah siwak yang ada di tangan Abdurrahman. Famadda ilaihi basarahu, beliau tujukan pandangannya karaghibi fihi, seperti orang yang menginginkannya. Fafatinat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha cerdas, faham ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan siwak, kelihatan dari pandangannya. Fa akhadhat as-siwak min akhiha, diambil siwak dari saudaranya, diambil. Disampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkannya. Maka diberikan. Wa qasat ra'sa siwak al-mangkut. Nah, beliau potong kepala siwak. Ini kepalanya dipotong oleh Rasul, oleh Aisyah radhiyallahu anha. Al-mangkut yang sudah dibuat seperti ini, yang sudah dipakai oleh Abdurrahman, dipotong oleh Aisyah. Wa naqadat lahu ra'san jadidan, dibikin kepala baru. Ini kan sudah ada kepalanya kan? Dipotong oleh Aisyah, dibikin lagi kepala yang baru. Wa nadhaftu wa nadhafathu wa tayyabathu, dan dicuci, dibersihkan oleh Aisyah, diperbaiki, dibaguskan, kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nawalathu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaka bihi, beliau pun bersiwak dengannya. Fama ra'at Aisyah tasawwukan ahsan min tasawwukihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah bersiwak dengan siwak dengan cara yang seperti ini, kata Aisyah. Fama ra'at Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat tasawwukan ahsan min tasawwukihi, dengan cara yang lebih baik seperti ini belum pernah dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Falamma tahura, kemudian setelah bersih semua, beres, wa faridhu minas siwak, dan selesai dari bersiwak, rafa isba'ahu, beliau mengangkat tangannya, mengangkat jarinya. Yuwahidullah ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhtar annaklah ila rabbihi, dan beliau memilih untuk berpindah ke tempat Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwfiya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Fakanat Aisyah radhiyallahu anha mubtabitatan, maka Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang sepantasnya ditiru karena kebaikannya, dicemburui, ya, mubtabitatan, sepantasnya dicemburui. Wa haqqalaha dzalik, dan beliau demikian pantas untuk mendapatkan yang demikian itu. Kenapa? Bi annahu sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa ra'suhu fi sadriha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan kepalanya di dada Aisyah radhiyallahu anha, meninggal dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yukhadhu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama. Al-istiyaku bisiwaki ratb. Dibolehkan bersiwak dengan siwak yang ratb, siwak basah. Atsani, faedah yang kedua, islahu siwak wa tahyi'atuhu. Islah, memperbaiki siwak dan mempersiapkan siwak sebelum bersiwak, diperbaiki siwak. Atsalits, al-istiyaku bisiwakil ghaib ba'da tathhirihi wa tanzifihi. Dibolehkan bersiwak dengan siwak orang lain setelah dibersihkan dan dicuci. Ar-rabi', yang keempat, al-amalu bima yufhamu minal isyarah wad dalalah. Boleh beramal dengan apa-apa yang difahami dari isyarat, dari isyarat dan sisi pendalilan. Nah, ini mengisyaratkan kepada perbuatan ini, ya berarti kita amalkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengamalkan apa yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis, faedah yang kelima, yang terakhir. Ar-rafiqul a'la, rafiqul a'la di sini humul musyar ilaihim fi surati Nisa. Merekalah yang diisyaratkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Yaitu alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, yaitu orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, para syuhada yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Selesai kita al-haditsut tasi' asyar, hadis yang ke-19. Insyaallah besok pertemuan berikutnya kita masuk kepada hadis yang terakhir dalam bab siwa. Antum persiapkan, dihafalkan hadisnya, dihafalkan paling minimal hafal satu hadis hafal dalam bab siwak paling minimal. Jadi ketika antum bersiwak, ya antum mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antum pun punya hujjahnya, hafal hujjahnya. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan tadi, Mbak Mer. Ada pertanyaan di sini, bismillah. Mohon nasihatnya Ustaz. Bolehkah kita misalnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil? Tetapi terkadang tidak ada kerjaan di kantor, ya, dan pulang atau bahkan tidak bekerja. Dalam satu bulan terkadang hadir kerja cuma 13 hari atau 15 hari, tetapi ana menerima gaji full satu bulan. Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyak barakallahu fikum. Dalam permasalahan ini ayuhal ahibbah a'azzakumullah, kita melihat pada apa yang disepakati di awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan kesepakatan yang dia sepakati, sesuai dengan syaratnya. Ada pekerjaan itu yang dalam satu bulan kerjanya cuma 15 hari misalnya. 15 hari sisanya libur, silahkan antum di rumah. Tapi 15 hari antum kesini, setengah bulan di sini, setengah bulan antum silahkan pulang. Berarti di sini akadnya dalam sebulan cuman kerja berapa? 15 hari. Dia menerima gaji 15 hari. Selesai. Pas yang seperti ini, la iskala fi, tidak ada kendala, tidak ada iskal di sini. Kalau akadnya itu antum kerja sebulan, bulan penuh, nanti gajinya sebulan. Sebulan sehari gajinya 20 ribu misalnya, kita kasih contoh. Sebulan berarti berapa? Hah? 600. Ya, 600. Nah, 600 ya. Nah, 600 sebulan. Sehari 20.000. Ya, sebulan 600.000. Nah, akan tetapi kerjanya bolong-bolong. Kerjanya sehari kerja, ya dua hari enggak kerja. Yang dia lakukan dalam sebulan itu cuma 15 hari yang dia kerja. Cuma 15 hari. Kemudian dia datang tatkala mengambil gaji misal. Dia laporkan, sampaikan, saya cuma kerja 15 hari. Saya kerja 15 hari dan saya tidak kerja full 30 hari. Tolong berikan upah kepada saya 15 hari. Seperti itu. Jadi jelas. Perkaranya jelas. Al-muslimun ala syurutih. Sesuai dengan syaratnya. Sesuai dengan akadnya. Antum memberikan akad kepada ana. Ana dalam sebulan itu harus kerja. Kerja ana sebulan gajinya 600 ribu. Ana gak sampai sebulan. Ana gak sampai sebulan. Inilah yang ana lakukan. Karena kesibukan ana di rumah. Mungkin punya anak di rumah. Kembar kecil-kecil juga. Banyak lagi. Belum lagi istri sering sakit. Inilah yang bisa ana lakukan. Berarti diberikan gaji sesuai dengan yang dia kerja. Sesuai dengan yang dia kerja. Barakallahu fiik. Jangan dia terima apa yang tidak dia kerjakan. Berarti kalau seperti itu apa namanya? Dusta berarti kan? Kalau dia mengatakan aku kerja sebulan full, saya kerja sebulan full, ya diberikan gaji sebulan full, padahal dia tidak sebulan full bekerja. Maka seperti itu dusta. Tidak semestinya seorang muslim seperti ini. Jadi perkaranya jelas. Yang semestinya dilakukan oleh kita semua adalah jelas. Misal sehari dalam sebulan kerjanya cuma sehari. Sehari sama itu. Saya cuma menerima 20.000. 20.000 cuma saya terima. Kenapa? Saya cuma sehari. Barakallahu fikum. Nah, permasalahannya kalau misalkan datang seperti pertanyaan di sini. Tetapi terkadang tidak ada kerjaan di kantor. Ini kan jadinya muskilah. Pengen kerja, tapi di kantor gak ada kerjaan. Barakallahu fikum. Jadi bagaimana? Allah alam datang ke atasan, sampaikan, saya tidak ada pekerjaan pak, tolong diberikan pekerjaan. Diurus segera mungkin. Sesegera mungkin agar bisa mendapatkan pekerjaan. Agar tatkala mendapatkan gaji, gaji itu benar-benar hasil jerih payah kita. Benar-benar hasil jerih payah kita. Segera di dengan segera mungkin ya. Dan, ya kalau ternyata enggak diurus juga enggak dapat juga ya. Al-muslimuna ala syurutih. Sesuai dengan syarat, sesuai dengan akad di awal ya. Barakallahu fikum. Ya memang seperti itu. Ya memang seperti itu yang semestinya kita lakukan. Kita berupaya menjadi orang yang jujur di dalam bekerja. Berupaya menjadi orang yang jujur dalam mengais rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rezeki itu yang kita harapkan adalah halal, demikian pula berkah. Halal dan diberkahi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin? Bismillah. Terkait ini dan perakatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam tasfiyatus shufuf, meluruskan shaf, banyak dalam banyak hadis, sawu shufufakum ya, lurus dan rapatkan shaf kalian, fa inna tasfiyatus shufuf min iqamatis shalah, sungguhnya meluruskan shaf itu termasuk dari tegaknya salat. Kemudian juga dalam lafaz lain, min tamamis shalah, termasuk dari kesempurnaan salat. Dalam lafaz lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ka'ab bil ka'ab, mata kaki dengan mata kaki. Jadi yang jadi tolak ukur itu apa? Mata kaki dengan mata kaki, bukan ujung kelingking dengan ujung kelingking, bukan jari dengan jari. Akan tetapi apa? Mata kaki dengan mata kaki. Diusahakan. Diusahakan kalau mesti nempel sekali sulit rasanya. Sulit enggak? Sulit kalau mesti pas sekali. Ya mungkin paling tidak searah. Coba siapa yang mau nyontakan? Siapa mau nyontakan? Coba. Coba sini dilihat. Oh. Coba dilihat. Ya, coba dulu, coba. Contoh dulu. Boom. Coba berdiri, antum. Mata kaki dengan mata kaki. Nah, gitu ya. Nah, artinya tidak menempel sekali yang menyebabkan kaki itu yang di kaki ini apa namanya nih? Jempolnya sampai gini, sampai melengkung sekali. Enggak, tapi seperti tadi. Lurus mata kaki sejajar dengan mata kaki. Ya, bukan jari dengan jari, ya. Mata kaki dengan mata kaki. Dempet. Nah, diusahakan, ya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, sulit, ya. Kan ada yang kakinya itu nggak bisa, agak miring, ya. Tergantung kaki masing-masing, ya. Jadi patokannya itu yang lebih tepat itu mata kaki dengan mata kaki ini yang lebih mudah. Patokannya yang sangat mudah kita untuk membuatnya mata kaki dengan mata kaki. Karena kalau bahu dengan bahu ini sulit, karena tinggi kita nggak sama semuanya. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang sedang. Mau sejajar bahu dengan bahu, woi nggak pas. Berarti yang lebih kuat patokannya adalah mata kaki dengan mata kaki. Ya, kalau orangnya sejajar tingginya sama semua dalam satu shof itu 165 semua misalnya. Nah, ini 165 sedang sholat, tingginya sama semua. Berarti dia amalkan semuanya, al-kab bil-kab wal-mangkib bil-mangkib. Mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu harus sejajar. Tingginya sama. Nah, kalau tingginya beda-beda, maka kata ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang dijadikan patokan mata kaki. Karena kalau mata kaki itu jelas sama, ya. Sama, paling bedanya enggak jauh bedanya. Enggak jauh. Kalau mata kaki dengan mata kaki. Paham dong? Ya. Nah, ini kalau kita sholat sesama ikhwah, sesama salafiyin, ya kita amalkan seperti ini. Kalau misal di lingkungan awam sulit kita untuk mengamalkannya, paling minimal sejajar. Sejajarkan dengan mata kaki mereka. Kalau bisa kita mendekat, bagus. Ya, mereka misalkan diem, kita mendekat. Lakukan, diusahakan dulu untuk mendekat ke mereka. Tapi kalau kita mendekat, mereka kabur. Sudahlah, paling enggak sejajar. Ya. Itu diketahui dengan isyarat dari mereka. Ya, mereka sudah merasa risih, wah ini berarti enggak suka. Jangan dipaksakan. Dipaksakan nanti kaki antum diinjek. Ya, diinjek sama mereka. Ya, kalau diinjek kemudian nanya apa dalilnya, masih enak. Kita bisa jelaskan. Nginjek kemudian setelah itu marah-marah habis-habisan. Kita enggak sempat ngomong, enggak dikasih kesempatan ngomong. Nah, jadi bagaimana dakwah bisa tersampaikan? Ya sudah. Jadi kita dalam rangka darul mafasid, menghindari kerusakan, kita sejajarkan saja. Sejajarkan saja, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Itu kalau di masjid-masjid umum. Di masjid-masjid umum, tatkala kita ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat maslahat dan mafsadatnya. Kalau di sana ada mafsadat yang lebih besar, mafsadat yang besar, maka tunda dulu mengamalkannya, tunda dulu. Mudah-mudahan di suatu saat ada kesempatan untuk bisa mengamalkannya. Paham, Dok? Ada pertanyaan yang lain? Jadi kalau kaki teman kita dari bengkok itu bisa diusahakan enggak? Kalau misalnya masih bisa diusahakan, apakah harus ada usaha untuk meluruskan kakinya? Mata kakinya? Kan biasanya kawan tuh, ini anak jalannya di lingkungan kita, masih sering saya kemarin temui ya. ketika kita melaporkan sholat itu kaki yang buat itu yang seperti ini. Kita sudah menurunkan kaki, kakinya masih seperti ini. Sudah kita ingatkan, masih tetap. Enggak, diluruskan. Diluruskan. Diluruskan. Contoh tadi, ya seperti contoh tadi. Sebentar sekali contohnya. Jadi banyak enggak melihat. Ah, biar dilihat. Mana diurusnya di mana? Nah, gitu. Satunya bengkok. Ya, mata kaki dengan mata kaki. Nah, nah yang enggak benar tuh gimana? Gimana coba? Yang enggak benar tuh gimana? Coba. Ah, enggak gitu, ya. Jangan gitu. Harus diusahakan tuh ya, lurus ya. Diusahakan lurus. Ya. Jazakallah khair sekalian mengingatkan kita, ya. Kadang juga lupa kita. Jadi di hadapan lurus artinya kita menghadap kiblat juga. Menghadap kiblat juga. Kita menghadap ke selatan. Enggak, menghadap ke kiblat, ya. Mata kaki dengan mata kaki diluruskan, ya, diluruskan. Jelas? Oh iya, ya. Barakallahu fikum. Sudah, tidak lagi yang tanyakan? Nah, cukup. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.